Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang amat banyak ya, sehingga pada sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah atau belajar akidah dari dasar karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu ta'ala. Dan kemarin kita telah menyelesaikan pasal yang keempat mengenai sebab, ya, mengenai pemahaman seputar sebab. Kemudian kita akan masuk pasal yang baru, yaitu pasal yang kelima, Al-Faslul Khamis Asyirku Fil Al-Fawd, ya, yaitu kesyirikan dalam ucapan. Dan yang akan dibahas di sini adalah beberapa ucapan-ucapan yang ternyata mengandung kesyirikan yang mungkin tidak kita ketahui, ya. Karena ucapan itu ada yang nilainya pahala, ya. Contohnya berzikir, berkata yang baik itu bernilai pahala. Ada yang bernilai mubah, ya, kata-kata yang tidak ada pahalanya. Ya, ada yang bernilai makruh, ada yang bernilai haram. Ya, semisal ghibah, namimah, ya. Dan ada yang paling parah yaitu yang bernilai kesyirikan, ya. Kita harus menghindari yang kelima ini, ya, yang itu yang mengandung kesyirikan. Nah, di antara jenis kalimat atau ucapan yang mengandung kesyirikan, yang pertama adalah al-matlabul awal al-halfu bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu al-halfu? Yaitu wa huwa tauqidu syai'i bi dzikri ismin aw sifatin lillahi. Ya. Yaitu menyebutkan sesuatu dengan penguatan. Ya, menguatkan penyebutan sesuatu dengan menggunakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sumpah. Ya, untuk menguatkan argumen saya, untuk menguatkan pengakuan saya. Ya. Maka saya gunakan nama Allah, ya, atau saya gunakan sifat Allah demi keagungan Allah misalnya. Ini adalah al-halfu atau sumpah. Musaddaran biharfin min hurufil qasam, yang itu cara kita bersumpah itu menggunakan huruf di antara huruf-huruf sumpah. Kalau dalam bahasa Arab huruf sumpah itu ada wawu, ya, wawullahi. Ada huruf ta taullahi, ada huruf ba billahi, ya. Dan kita juga bisa menggunakan huruf-huruf yang lain yang memang dikenal oleh orang-orang Arab sebagai bentuk sumpah, misalnya Allah. Nah, misalnya seperti itu juga di antara yang dikenal orang Arab sebagai bentuk sumpah. Ya, dan sumpah tidak terbatas hanya dalam bahasa Arab, ya. Ada, kalau kita dalam bahasa Indonesia ya demi, ya, demi Allah. Ya. Contohnya seperti itu. Ini pengertian sumpah. Wal yaminu ibadatun minal ibadat. Dan namanya sumpah itu termasuk ibadah. Salah satu di antara jenis-jenis ibadah allati la yajuzu sarfuha li ghairillahi. Yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayahrumu al-halfu bi ghairillahi. Maka hukumnya dilarang, ya, haram bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum radhiyallahu anha, ya, radhiyallahu anhuma, ya, berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang kalian untuk bersumpah dengan menggunakan nama leluhur kalian. Ya. Kadang kita mengagungkan leluhur sehingga kita kemudian sampai menjadikannya sebagai sumpah, ya. Kalau dia mungkin keturunannya siapa, nah, demi mbah saya misalnya. Ini orang-orang Arab demikian, ya, bersumpah dengan nama leluhur mereka. Maka Nabi melarang, ya, Nabi katakan Allah melarangnya. Faman kana halifan falyahlif billah. Maka siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Wa illa, ya, kalau dia tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, falyasmut, hendaknya dia diam saja. Mendingan diam daripada harus bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini contohnya banyak, ya. Ya, dan yang paling umum kita dengar adalah bersumpah dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin dia awali dengan wallah, ya, dia awali dengan demi Allah, namun kemudian diikuti dengan demi Rasulullah supaya lebih kuat. Nah, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, padahal itu adalah haram, tidak boleh. Ya, faman halafa bi ghairillahi sawa'an kana nabiyan aw waliyan aw al-ka'bah aw ghairiha faqad irtakaba kabiratan min kaba'iridz dzunub. Maka barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, ya, baik itu nama nabi, ya, atau nama wali, atau nama Ka'bah, ya, atau selainnya, maka dia telah melakukan dosa besar di antara dosa-dosa besar, ya. Wa waqa'a fi syirki, dan dia terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena ya, ada pengagungan kepada yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut. Ya. Lima, ya. Taqaddama an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ini disebabkan karena apa yang telah disebutkan tadi. Ya. Kenapa dosa? Karena Allah telah melarang sumpah selain dengan namanya. Walianal halfa fihi ta'zimun lil mahlufi bihi. Dan karena, ya tadi ya, kalau kita menjadikan sesuatu itu sebagai sumpah, maka berarti kita mengagungkannya. Ya. Padahal itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Faman halafa bi ghairillah ka'inan man kana faqad ja'alahu syarikan lillah azza wa jalla. Maka siapapun yang bersumpah dengan selain nama Allah, siapapun yang dijadikan sebagai objek sumpah, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tidak ada yang boleh dijadikan sebagai sumpah kecuali nama Allah. Ya, dalam apa? Dalam pengagungannya. Ya. Ya tadi, kalau kita menjadikan sesuatu sebagai sumpah, berarti kita mengagungkannya. Padahal yang berhak dijadikan diagungkan untuk sampai dijadikan sebagai sumpah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal halfu yakunu minasyirkil asghar. Ya. Namun hukum asal dari bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik kecil. Artinya kita tidak hukumi orang yang mengatakan seperti itu kemudian kafir. Nah, tidak benar, ya. Hukum asalnya adalah syirik kecil. Amma in qasadal halif bihalfihi ta'zimal khuluqi ta'zimal makhluqi alladhi hulifa bihi ka ta'zimillahi ta'ala. Adapun ketika yang bersumpah ini, ya, bermaksud untuk mengagungkan makhluk yang dia jadikan sebagai sumpah ini, dan dia agungkan sebagaimana mengagungkan Allah, ya. Ya, kama yaf'aluhu katsiran minal mutasawwifah, sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang sufi, ya. Yahlifuna bil auliya'i wal masyayikhi ahya'an wa amwatan. Orang-orang sufi, sebagian mereka ada yang bersumpah dengan nama-nama wali-wali, nama syekh-syekh mereka, ya, baik yang masih hidup ataupun sudah mati, ya. Hatta rubbama balagha ta'zimuhum fi qulubihim annahum la yahlifuna bihim kadhibin. Sampai-sampai, ya, mereka meyakini bahwasanya kalau sudah bersumpah dengan nama syekh-syekh mereka atau nama wali-wali yang mereka anggap wali, itu berarti dia enggak dusta. Harus dipercaya. Ya, tidak mungkin orang yang bersumpah dengan nama syekh mereka ini dia akan berdusta. Wah. Ini kan ekstrim ya. Wong kita aja kalau bersumpah dengan nama Allah aja bisa dusta ya. Para penipu itu kan juga bawa-bawa nama Allah ya. Demi Allah saya nggak bohong padahal bohong gitu ya. Oh, ini lebih ekstrim lagi ya. Berarti pengagungannya kepada syekhnya ini lebih sama atau bahkan lebih daripada mengagungkan Allah. Ya, fa hadza syirkun akbar. Kalau sampai seperti ini dia jatuh kepada syirik akbar, keluar dari Islam. Kenapa? Pengagungannya kepada syekhnya ini sama bahkan melebihi pengagungannya kepada Allah. Dan kita tidak boleh ya, mengagungkan sesuatu, mencintai sesuatu sebagaimana cinta kita kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Seperti apa tandingannya? يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ya. Mereka mencintai berhala-berhala tersebut seperti mereka mencintai Allah. Maka apapun yang dicintai dengan kecintaan yang sama ya, dengan kepada Allah, maka itu syirik besar. Apapun yang diagungkan dengan keagungan yang sama seperti pengagungan kepada Allah, maka itu syirik besar. Adapun ketika seorang itu ya bersumpah namun dia tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang yang lebih agung daripada apa yang dia agungkan, ya, maka ini syirik kecil. Misalnya tadi, demi Allah, demi Rasulullah. Dia tahu bahwasanya ketika saya mengatakan demi Rasulullah ini, ya, saya tidak seperti kalau saya mengagungkan Allah. Gitu ya. Derajatnya di bawah Allah, misalnya begitu ya. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau sampai dia meyakini ya, pengagungannya kepada Rasulullah seperti pengagungannya kepada Allah, maka ini syirik besar ya. Maka hati-hati, jangan sampai kita bersumpah dengan nama-nama selain Allah atau bahkan dengan benda-benda yang lebih rendah dari itu. Ya, demi kehormatanku misalnya. Ya, kehormatan Anda seberapa? Kok dijadikan sumpah gitu? Harusnya sumpah itu sesuatu yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ini tadi pembahasan seputar bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, al-matlabut tsani, ya, at-tasyriku bainallahi ta'ala wa baina ahadin min khalqih. Ya. Yaitu menyamakan atau mensejajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu makhluknya. Ya, dalam kata-katanya itu dia seolah-olah mensejajarkan Allah dan makhluknya. Wa hiya 'ala aqsamin. Ya, dan ucapan seperti ini itu ada beberapa jenis ya. Al-awwal yang pertama, ayyun saba al-amru lillahi wahdahu. Yaitu ketika dia hanya mengatakan, hanya menisbatkan itu kepada Allah saja. Ya. Dia tidak membawa-bawa nama fulan, tidak membawa-bawa nama alan. Ya. Dia semata-mata hanya menyebut Allah, wa hadza akmalu fil ikhlas. Ini lebih sempurna keikhlasannya, lebih sempurna dalam tauhid. Wa ab'adu 'ani syirki, dan paling jauh dari kesyirikan. Misalnya dia mengatakan alhamdulillah karena pertolongan Allah ya saya bisa selamat misalnya. Dia hanya menyebut nama Allah saja meskipun yang nolong itu orang lain misalnya. Ya, misalnya yang nolong itu Mas Udin misalnya, nolong. Nah, tapi yang saya sebut cuma Allah, maka ini lebih selamat, lebih sempurna tauhidnya. Ya, adapun sama beliaunya ya perkaranya lain, terima kasih gitu ya. Tapi menisbatkan pertolongan kepada Allah semata, ini lebih afdol ya, lebih sempurna. Kemudian yang kedua, atsani al-adfu bi tsumma. Kemudian yang kedua memberikan tambahan dengan kata hubung tsumma atau kemudian. Contoh ya. Masya Allahu tsumma syaa Zaid misalnya. Ya. Apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang Zaid kehendaki. Ada kata tsumma, ada kata kemudian di sini. Ya. Maka hadza jaiz, ini boleh. Ya, jadi ada urutan Allah dulu baru kemudian Zaid. Ya. Misalnya kalau bukan Allah kemudian Zaid yang telah menolong saya. Tapi yang disebut Allah dulu. Dan ada summa. Summa ini menunjukkan kemudian atau urutan kedua. Maka ini hukumnya jais atau boleh. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits al-'athfu bil wawu. Menjadikan Allah dan fulan tapi dengan kata hubung wawu atau dan. Ya, kan beda ya antara kemudian dengan dan. Kalau dihubungkan dengan kata dan atau wawu, ya, contohnya adalah qaulur rajul masya Allah wa syi'ta. Ya. Atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Ada kata dan di sini. Bedanya ini adalah summa, yang ini dan, ya. Yang ini kemudian, yang ini adalah dan, ya. Maka yang seperti ini ya, atau contoh yang lainnya, au mali illallah wa anta. Ya. Atau misalnya seorang mengatakan apa namanya? Aku tidak punya siapa-siapa kecuali Allah dan kamu. Aku tidak punya siapa-siapa kecuali Allah dan kamu. Ada dan-nya di situ. Ya. Atau ada lagi perkataan misalnya, au arjullaha wa arjuk. Aku berharap kepada Allah dan kepadamu. Dan kepadamu. Ya. Maka, wal qailu ya'taqidu anna ma nasabahu ilal ma'tufi ala ismil jalalati kana ala sabilit tab' la ala sabil istiqlal. Dan ketika dia mengucapkan itu, dia hanya meyakini bahwasanya nama yang digandengkan dengan nama Allah tersebut hanyalah sebagai tab', sebagai ikutan saja. Ya, sebagai ikutan, sebagai ya setelah Allah lah gitulah, walaupun kata-katanya dan, tapi dia menganggapnya sebagai ikutan saja, ya, bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Allah dan dia kedudukannya sama gitu ya, namun dia hanya menganggapnya sebagai ikutan saja. Wa annahu huwal mubashir, ya, dan Allah lah yang betul-betul yang langsung apa namanya, misalnya menolong dia, ya. Wallahu huwal khaliqul muqaddir, dan dia menganggap Allah itulah yang sebenarnya apa namanya, menciptakan dan mentakdirkan. Fahadha syirkun asghar, maka ini jatuhnya kepada syirik asghar atau syirik kecil. Ya. Jadi ucapannya salah meskipun keyakinannya benar, paham ya? Keyakinannya dia enggak bermaksud, tapi kata-katanya tetap salah. Ini yang namanya syirik asghar. Ya. Wal farqu bainal waw wa thumma ma'a anna kullan minhuma harfu 'athf, annal waw tufidul mutlaqul jam'. Ya, tufidul mutlaqul jam'. Bedanya apa wawu dengan thumma? Bedanya apa dan dengan kemudian? Padahal keduanya adalah kata hubung. Ya. Adalah bahwasanya kalau wawu atau dan itu memberikan faedah penggabungan secara mutlak. Jadi seolah-olah sejajar dan sama. Dan itu secara sama. Misalnya saya dan si A misalnya. Ya kita dan itu sama. Ya, bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau saya kemudian si A kan berbeda. Ya. Kalau misalnya dia menggunakan dan, ya wahadha yuhamu wahman fasidan, dia akan memberikan suatu waham atau suatu apa namanya, anggapan yang rusak. Wa huwa niddiyah wal musyarakah bainallah jalla jalaluhu wa ma'utifa alaihi, maka akan memberikan efek atau kesan, ya, memberikan kesan bahwasanya ada niddiyah, ada tandingan antara Allah dengan yang disebutkan dengan huruf wawu tadi. Ya, kalau bukan karena engkau dan Allah, kalau bukan karena Allah dan engkau. Ya, kemudian aku tidak punya siapapun kecuali Allah dan kamu. Ya. Seolah-olah sejajar gitu ya, sejajar. Itu maka tidak boleh, ya. Wa amma tsumma, adapun kalau tsumma kemudian, ya, menggunakan kata kemudian, fatufidu at-tartiba wat-tarahi. Maka penggunaan kata tsumma itu mengandung faedah urutan. Ya, mengandung faedah urutan dan penundaan. Artinya tidak menyejajarkan kalau tsumma, ya, karena ada urutannya. Ai innal ma'tufa 'alaihi wa huwa ismul jalalah asbaqu bima nusiba ilaihi minal ma'tuf, yaitu nama Allah itu didahulukan dari nama si fulan ini. Ya. Wa hadza ma'nan sahih wa la mahdhura fihi. Kalau dia menggunakan kata tsumma atau kemudian, maka ini adalah makna yang benar atau ucapan yang dibolehkan dan tidak ada masalah. Ya. Sama-sama niatnya tidak ada maksud untuk mengagungkan, tapi yang satu kata-katanya salah gitu. Maka jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian jenis yang keempat adalah ar-rabi' mithluhu, yang sama seperti yang sebelumnya, lakin ya'taqidu annahu musyarikun fihi ala sabilil istiqlal. Jenis yang keempat adalah kata-kata yang seperti tadi, menggunakan wawu, ya. Kalau bukan karena Allah dan engkau, dan dia berkeyakinan bahwasanya memang, ya, si makhluk ini itu juga punya peran sebagaimana Allah, berdiri sendiri, bukan karena dia adalah ikutan saja, tapi betul-betul sama seperti Allah, maka ini syirkun akbar. Maka dia termasuk syirik akbar. Ya. Jadi hati-hati dengan segala, bukan hanya ucapan. Ya. Kadangkala seorang itu memajang lafaz Allah, kemudian di sampingnya lafaz Muhammad. Ini juga hati-hati. Seolah-olah menggabungkan dan menyejajarkan keduanya. Beda dengan kalimat syahadat. Kalau kalimat syahadat itu jelas. Yang satu menunjukkan la ilaha illallah, yang satu menunjukkan Muhammad abduhu wa rasuluh. Kedudukannya sudah dijelaskan dalam kalimat tersebut. Meskipun kalimatnya misalnya sejajar gitu ya. La ilaha illallah, kemudian di sini Muhammadur Rasulullah. Ini dijelas Muhammad di sini sebagai Rasul. Bukan sama dengan Allah. Beda, ini Allah, yang ini Rasulnya Allah. Tapi kalau kemudian cuma nama Allah, nama Muhammad, ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan kesan bahwasanya keduanya itu sejajar. Ya, Nabi sendiri tidak suka dibegitukan. Ya, dalam sebuah riwayat, Nabi pernah ada seorang berkata kepada Nabi, ya, kata orang tersebut, ya, Masya Allah wa syi'ta, ya, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ya. Dia enggak suka, Nabi SAW enggak suka disejajarkan seperti itu, enggak suka. Tapi katakanlah, Masya Allah wahdah. Cukup kau katakan, Masya Allah saja. Apa yang Allah kehendaki. Enggak usah bawa-bawa namaku. Ya, maka ini yang disebutkan pertama tadi, kalau sekedar menyebut nama Allah itu yang paling afdol. Ya, Nabi menyuruh, udah sebut nama Allah saja. Tapi sekiranya harus menyebut nama fulan, gunakanlah kata tsumma, kemudian. Ya. Lima rawahu Ibnu Abi Hatim bi isnadin hasan an Ibni Abbas aidha fi qawlihi ta'ala falataj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, ya, tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya, sahabat Nabi ini, ya. Ibnu Abbas mengatakan qala al-andad, yang dimaksud dengan andad atau tandingan-tandingan adalah huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safati sawadin sauda fi dhulmatil lail. Yang dimaksud dengan andad adalah syirik, ya, yang lebih samar, lebih tidak terlihat dari seekor semut yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Ya, pernah bayangin ya? Semut hitam, kecil, merayap di batu yang hitam, di malam hari yang kelam. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sangat samar sekali. Ya. Maka itulah syirik dalam lafaz, syirik dalam perkataan, yang kadang tidak disadari. Wahuwa, kata beliau, ayyakula wallahi wa hayatik. Contohnya, kata beliau, kata Ibnu Abbas, yaitu ketika seorang mengatakan, demi Allah dan demi kehidupanmu. Demi Allah dan demi kehidupanmu. Ini ada dua kesalahan di sini. Yang pertama, dia menyejajarkan Allah dengan kehidupan seorang. Yang kedua, dia menggunakan kehidupan sebagai sumpah. Tidak boleh. Ya. Kemudian, ya, wahayati, demi kehidupanku. Sama, ini bersumpah dengan selain nama Allah. Tidak boleh. Kemudian, waqawlu lawla kulaibah hadha la'atana lusus. Atau contohnya perkataan, kalau bukan karena anjing kecil ini, tentu pencuri sudah masuk ke rumah kita. Atau pencuri masuk rumah. Jadi karena anjingnya apa, melihat si maling, ya, kemudian dia jegok, apa sih namanya, menyala. Sehingga dia berkata, kalau bukan karena si anjing kecil ini, tentu kita sudah kedatangan maling. Atau walau lal bab bidari la atana lusus. Ya. Kalau bukan karena bebek, ya, atau angsa yang ada di rumah kita, tentu kita sudah didatangi oleh maling. Jadi termasuk juga penjaga rumah itu adalah angsa, ya, soang, yang tewet-tewet itu, ya. Nah, itu juga kadang kita apa ya, memuji gitu ya. Kalau bukan karena si soang ini atau si angsa ini, tentu rumah kita sudah kemasukan maling. Ya. Itu juga kata Ibnu Abbas termasuk syirik, ya. Syirik khafi, syirik yang samar. Ya, menjadikan sebabnya adalah si dia, padahal menjadikan apa? Dia itu sebagai sesuatu yang penyelamat, padahal dia hanya adalah sebab, gitu ya. Wa qaulur rajul laulallah wa fulan. Contohnya lagi kata beliau adalah perkataan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ya, laki-laki menggunakan kata dan. Ya, kalau bukan karena Allah dan fulan. Ini syirik kecil. La taj'al fulanan. Yang penting kata beliau, jangan kau sebutkan fulan lah. Ya. Jangan engkau jadikan fulan, tapi sebutlah Allah saja. Kalau bukan karena Allah, ya, atas kehendak Allah, ya, enggak usah sebut fulan. Ya. Hadza kulluhu bihi syirkun. Semua ini adalah kesyirikan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ini yang kedua, yaitu kata-kata yang menyajarkan Allah dengan makhluknya. Kemudian al-matlabu tsalits, jenis yang ketiga, ya, contoh yang ketiga perkataan yang mengandung kesyirikan adalah al-asma'ul lati fiha ta'dhimun la yaliqu illa billah azza wa jalla. Kata-kata yang terlalang selanjutnya adalah nama-nama yang di dalamnya terdapat pengagungan yang tidak layak diberikan kecuali untuk Allah. Yang harusnya itu disandang oleh Allah semata, namun makhluk menyandangnya dalam nama mereka. Maka ini tidak boleh. Ya. Al-asma'ul lati fiha ta'zimun la yaliqu illa billahi azza wa jalla mithlu malikul muluki. Di antara nama-nama yang mengandung pengagungan yang tidak layak kecuali hanya untuk Allah azza wa jalla adalah contohnya malikul muluki, raja di raja, rajanya raja, raja segala raja, maharaja. Ini tidak boleh, ya, dilarang. Wasultanus salatin, sultan segala sultan. Ya. Kalau sultan doang boleh ya. Ya, gayanya udah kayak sultan nih, ya, itu boleh, sultan. Ya, kalau sultanus salatin, sultannya para sultan, rajanya para raja, ini tidak boleh. Wa qadil qudat, atau hakimnya para hakim. Ya, kalau hakim sudah sangat terkenal, bijaksana, ya, udah kayak menang kasus apa kasusnya itu selalu cemerlang misalnya, dia dapat julukan hakimnya hakim. Ini tidak boleh. Wanahuha dan lain sebagainya. Pokoknya suatu gelar kemudian gelar itu dijadikan sebagai gelar yang tertinggi. Nah, itu tidak boleh. Waqad waradal wa'idu asyadidu ala tasammi bimalikil amlak. Dan telah datang ancaman yang keras terhadap penamaan ya malikul amlak, yaitu ya, penamaan tadi raja di raja atau rajanya para raja. Waqasal ulama alaihi ma syabahahu, ya. Dan ulama kemudian mengkiaskan dengan yang semisal itu. Jadi kayak tadi, yang dalam hadis itu adalah malikul muluk yang dilarang. Namun kemudian ulama berarti kalau yang semisal itu juga enggak boleh. Yang menunjukkan pengagungan yang hanya Allah yang berhak menyandangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, akhnal asma'i yaumal qiyamati 'inda Allahi rajulun yusamma malikal amlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling hina di hari kiamat adalah di sisi Allah adalah seorang yang dinamai malikul amlak. Ya, ini nama yang paling hina adalah raja di raja. Nanti di hari kiamat dia paling hina dia. Yang namanya di dunia adalah raja di raja, di yaumil kiamat dia paling paling jelek, paling hina. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, dan dalam riwayat Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aghyadu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamati au akhbathuhu au aghyadhuhu 'alaihi rajulun kana yusamma malikal amlak la mulka illa la malik illa Allah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan yang paling busuk, yang paling jelek dan paling dimurkai Allah adalah seorang yang dulunya di dunia diberi nama ya malikul amlak, rajanya raja, padahal la malik illallah, padahal tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan, Sufyan mengatakan, mithlu, contohnya lagi adalah Syahan Syah, ya Syahan Syah, Syahan Syah, Syah itu sama, Syah itu kan menunjukkan pemimpin ya, menunjukkan raja juga. Kalau di Iran kan namanya Syah ya. Ya, Syahan Syah, Syahnya Syah gitu ya. Itu juga dilarang. Karena dikiaskan dengan Malikul Amlak. Dan dalam riwayat lain dikatakan, inna akhna'a ismin 'indallahi rajulun tusamma Malikul Amlak, Malikal Amlak, ya. Sungguhnya nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seorang yang bernama atau diberi nama atau dijuluki ya Malikul Amlak, rajanya raja. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam la malika illallah, perkataan beliau bahwasanya tidak ada raja kecuali Allah, yubayyinu anna tasammi bihi mudahatun li'azamatillah, ya. Menunjukkan ya la malika illallah, tiada raja selain Allah, menunjukkan kepada kita bahwasanya penamaan semacam itu merupakan bentuk menyerupai keagungan Allah, meniru-niru keagungan Allah. Ya. Wa kibriyahi, dan juga wa jalaluhu wa jalalihi wa kibriyahi, dan juga mencoba meniru-niru ya keagungan Allah, kemudian juga kemahasombongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tida'an 'ala maqamir rububiyah, dan dia merupakan bentuk melampaui batas terhadap kedudukan rububiyah. Jadi harusnya itu milik Allah, itu hanyalah berhak disandang Allah karena Allah yang maha menguasai. Allah Al-Malik yang maha menguasai. Tapi dia melampaui batas dengan mengklaim nama tersebut. Ya. Lianna ya, karena sifatul malikiyah mukhtasatun billah. Karena sifat kerajaan, kemaharajaan itu hanya milik Allah. La tatajawazuhu ila ghairihi, yang Allah tidak berikan kepada lain, tidak, Allah tidak bolehkan untuk yang lainnya. Wal mamlukiyah, dan sifat kehambaan, ya, atau apa ya, ya kehambaan, sifatul abd, itulah sifat seorang hamba Allah, ya. La yatajawazu anha ila ghairiha, dan itu tidak apa namanya, tidak kemudian sifat kehambaan itu disandarkan kepada selainnya. Walidzalika kana ya ahabbul asma'i illallahi ta'ala abdallah wa abdurrahman. Ya. Oleh sebab itu, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena penghambaan itu hanya boleh kepada Allah. Ya, maka Allah mencintai nama yang dihambakan kepada dirinya. Ya, begitu pula Abdurrahman, ya, nama yang dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau menamai anak, ya, hindari kata-kata yang bisa menjadi masalah, ya. Bisa menjadi haram, ya, semisal tadi, ya, raja diraja dan lain sebagainya. Nama-nama yang mengandung penyucian diri, bahkan sampai ya, penyucian diri tersebut mencap apa? Sampai-sampai menandingi Allah. Ini yang kita perlu hati-hati, ya. Nama yang biasa aja, yang merendahkan diri kepada Allah seperti Abdullah, Abdurrahman, Amatullah, Amaturrahman, ya, itu bagus. Ya, daripada yang tadi. Taib, itu yang ke tiga, ya, nama-nama yang mengandung pengagungan. Kemudian yang terlarang selanjutnya adalah, ya, cukup insyaallah, ya. Al-matlabur rabi', contoh yang keempat adalah al-asma'ul lati samallahu biha nafsahu, yaitu nama-nama yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut. Ya, nama yang memang khusus punya Allah. Kalau tadi kan sebutan. Ya, kalau ini nama Allah, ya. Maka tidak boleh menamai dengan atau seseorang itu bernama dengan nama di antara nama-nama Allah yang Allah beri, yang Allah namai dirinya sendiri. Waradan nahyu 'anit tasammi bi al-asma'i al-husna. Ya, telah datang larangan untuk memberi nama atau menyandang nama dengan nama-nama Allah yang husna. Nama Allah yang husna, ya, 99 yang perlu kita hafal, ya. Yang Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Aziz, Al, dan seterusnya, ya. Walau lam yaqsid, atau walau lam yaqsid al-mudhahah, walaupun dia tidak bermaksud untuk menandingi Allah. Ya. Maksudnya sebenarnya dia ambil maknanya saja, enggak ada maksud untuk menandingi Allah, itu pun enggak boleh. Ya. Kama fi hadithi Hani Ibn Yazid radhiyallahu anhu, kama fi Sunan Abi Dawud annahu lamma wafada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi sami'ahum yaknunahu bi Abil Hakam. Sebagaimana riwayat dalam hadis Hani bin Yazid dalam Sunan Abu Dawud, bahwasanya ya, suatu ketika ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan rombongannya, kaumnya, ya. Kemudian Nabi mendengar, ya, Nabi mendengar teman-temannya ini, kaumnya ini memanggil dia dengan sebutan Abul Hakam. Abul Hakam, ya. Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggilnya. Ya, faqala, dan Rasul mengatakan, innallaha ta'ala huwal hakam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Hakam, yang Maha bijaksana. Ya, yang Maha memutuskan. Ya. Wa ilaihil hukm, dan semua keputusan itu kepada apa, diserahkan kepada Allah. Nah, ini berarti Rasul membuka dengan menjelaskan kepadanya bahwasanya Al-Hakam itu nama Allah. Ya, kenapa? Karena semua urusan diserahkan kepada Allah. Semua keputusan itu ada di tangan Allah. Falam tukna Abul Hakam. Afalima tukna Abul Hakam. Ya. Maka Rasul baru nanya, kenapa kamu bisa di dinamai dengan Abul Hakam atau diberi kunyah. Kunyah itu kan nama yang mengambil nama anak. Misalnya anak saya namanya Al-Fatih, maka nama saya, nama kunyah saya Abul Fatih. Nah ini kenapa kamu diberi kunyah Abul Hakam? Ya. Faqala, maka dia mengatakan, inna qawmi idhakhtalafu fi syai'in, ya, atauni fahakamtu bainahum, faradhiya kilal fariqain. Ya. Ceritanya, wahai Nabi, kaumku itu, kalau mereka berselisih, mereka padu, mereka punya sesuatu yang mereka perselisihkan, maka mereka mendatangiku, dan mereka minta aku untuk menjadi hakim. Maka aku pun putuskan perkara di antara mereka, dan mereka pun senang dengan keputusanku. Kedua pihak ini senang, redo. Ya. Berarti ini termasuk hakim yang baik. Ya. Artinya bisa mendamaikan, gitu ya, bisa membuat win-win solution. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, ma ahsana hadza. Ya, ini bagus. Betapa bagusnya kamu bisa berlaku seperti itu. Ya, dipuji dulu sama Nabi. Famalaka minal walad. Ya. Kemudian Nabi nanya, kamu punya anak enggak? Ya. Qala li Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Ya. Saya punya tiga anak. Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Maka Nabi mengatakan, faman akbaruhum. Siapa yang paling tua di antara mereka? Siapa anak pertamanya? Qultu Syuraih. Yang paling pertama namanya Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Maka kalau gitu namamu yang benar itulah Abu Syuraih. Jangan lagi bernama Abul Hakam. Ya, tapi namailah dirimu dengan kunyah yang diambil dari anak pertamamu, yaitu Syuraih, ya. Abu Syuraih. Maka di sini fa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyara kunyata hadza sahabi. Nabi mengubah nama kunyah dari sahabat ini. Dari yang tadinya Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Limusyabahatiha lismillahi al-Hakam. Karena dia menyerupai nama Allah al-Hakam. Wa idza kana al-musyrikuna al-hadu fi asma'illahi fasammu al-Uzza min al-Aziz. Dan ketika orang-orang musyrik mereka menyimpang dalam nama-nama Allah. Mereka menamai berhala mereka Al-Uzza, itu diambil dari kata Al-Aziz. Cuma dibuat mu'annas. Ya, Al-Aziz itu kan untuk laki-laki. Ya, kita buat versi untuk berhala kita buat Al-Aziz versi cewek. Versi perempuan. Jadi Al-Uzza. Nah, ya, ini berlaku orang musyrik. Ya, mereka menamai berhala dari kata Al-Aziz, tapi dimu'anaskan. Wa nahwuhu dan lainnya, falladhi samma nafsahu bismin min asma'illahi sona'a soni'ahum. Maka siapa yang menamai dirinya dengan nama Allah, maka perbuatan dia serupa dengan perbuatan orang-orang musyrik. Ya, bedanya orang musyrik menamai berhala mereka cuma dimu'anaskan. Nah, kalau ini menamai dirinya dengan nama Allah. Berarti perbuatan dia menamai dirinya dengan nama Allah itu kurang lebih sama dan serupa dengan perbuatan orang-orang musyrik. Ya. Wa illam yaqsid qasdahum. Walaupun maksud dia itu tidak seperti maksudnya orang-orang musyrik. Perhatikan di sini, diulang kembali bahwasanya syirik dalam perkataan itu tidaklah harus kemudian dibarengi dengan keyakinan. Tidak meyakini pun itu sudah jatuh kepada syirik. Tapi syirik kecil. Dan kalau dibarengi dengan keyakinan yang rusak, maka jatuh kepada syirik besar. Ya, jadi tetap dilarang walaupun saya enggak ada maksud dan lain sebagainya. Ya. Wa qad sabaqa annal ibrata fi babi syirkil alfaz bil lafzi lal qasti. Ya. Dan telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya yang dianggap dalam kesyirikan dalam masalah lafaz, dalam masalah ucapan itu adalah lafaznya, bukan maksudnya. Jadi lafaznya itu sudah salah, ya. Mau maksudnya nggak ada maksud seperti itu sudah salah. Ya, mau bersumpah dengan nama Rasulullah misalnya, saya nggak ada maksud mengagungkan Rasulullah seperti mengagungkan Allah, tetap salah. Ya, salahnya dia terjatuh dalam syirik kecil. Ya. Wa alaihi, oleh sebab itu, fa inna tasammi bihadzan nau' min al asma'i syirkun asghar fil alfaz. Ya, maka oleh sebab atas hal ini, maka penamaan dengan nama-nama Allah itu termasuk syirik dalam lafaz, ya, bukan syirik besar. Kecuali dia meyakini, ya, bahwasanya aku juga berhak menyandang sebagaimana Allah menyandang nama tersebut. Nah, ini syirik besar. Ya. Tapi kalau enggak ada maksud, maka jatuh kepada syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan bahas di pertemuan mendatang. Masih seputar ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, ya, dan yang kita bahas pekan depan atau pertemuan mendatang insya Allah tentang nama-nama yang menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Ustaz izin bertanya, apakah orang fasik dan munafik kekal di neraka, walaupun dia tidak berbuat syirik dan banyak menolong orang? Ya, orang fasik itu bisa jadi kafir, bisa jadi muslim. Ya. Dan sebutan fasik itu kalau di terminologi yang sering kita pakai adalah untuk seorang muslim yang berbuat dosa besar. Itu yang definisi yang disebutkan para ulama. Fasik adalah pelaku dosa besar atau pelaku dosa kecil yang terus-menerus, itu namanya fasik. Dan dia masih muslim. Ya, kalau disebut fasik. Namun tidak menutup kemungkinan sebutan fasik itu untuk orang-orang kafir juga. Karena fasik itu artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu fasik. Ya. Tapi kalau kita bicara definisi yang dipakai dalam syariat, fasik itu muslim. Dan muslim tidak kekal di neraka. Ya. Nah, orang munafik, meskipun dia tidak syirik kepada Allah, apakah yang kekal di neraka itu hanya yang syirik? Kan tidak. Ya. Semua orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, semua orang yang istilahnya, walaupun dia tidak syirik, tapi misalnya ada orang menghina Nabi, dia tidak syirik kan? Dia menghina Nabi tapi. Kan kafir, dan orang kafir masuk neraka kekal. Ya, orang membenci Nabi kafir, kekal di neraka. Ya, jadi statusnya status yang kekal di neraka bukan cuma musyrik, tapi kafir. Itulah yang kekal di neraka. Musyrik itu hanyalah salah satu jenis orang kafir. Ya, musyrik itu nanti ada, kafir itu ada karena musyrik, karena syirik kepada Allah. Ada yang karena kemunafikan. Kemunafikan itu berarti benci kepada agama Islam, gak suka dengan Islam, pura-pura Islam, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Ya. Itu kan kufur. Ya. Maka orang munafik kekal di neraka. Dan walaupun dia beramal baik, ya, walaupun dia beramal sebesar, sebanyak gunung Uhud, ya, ditambah lagi dengan tujuh gunung Uhud lainnya, misalnya, maka itu tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan dianggap sebagai haba'a mangthura, akan seperti debu-debu yang beterbangan. Ya, nanti dihadapkan, ya, akan dihadapkan pada hari kiamat, ya, apa yang telah mereka kerjakan, kemudian Allah akan jadikan itu haba'a mangthura, akan jadikan debu yang beterbangan, hancur, terbang. Ini loh amalmu, udah lihat amalmu, nah ini, des. Kenapa hilang? Karena kamu kafir. Kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya untuk amal kita dihitung dan bermanfaat di akhirat nanti. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang selanjutnya, izin bertanya Ustaz, apakah ucapan bahwa ia tidak percaya lagi dengan janji Allah, termasuk kesyirikan yang tidak diampuni, bahkan orang tersebut meninggalkan ibadah-ibadah lain selain sholat karena rasa kecewa kepada Allah, Walaupun ia sholat, apakah dia tetap digolongkan murtad? Karena setiap waktu terucap kebencian kepada Allah, tidak tahu itu di lisan atau dari hati juga, Zat. Ya, ini termasuk hal yang kontradiktif. Ya, dia masih sholat. Ya. Artinya, ya dia masih mengakui, ya bahwa saya itu wajib, bahwa saya dia adalah hamba Allah yang wajib untuk sholat. Ya, dan perkataannya, ya dengan dia mengatakan dia kecewa dengan Allah itu perkataan kufur, jelas. Ya, perkataan yang kufur. Yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Dia marah kepada Allah. Ya, dan marahnya itu bukan dalam bukan dalam cuma pukulan pertama, tapi terus-terusan. Berarti ya dia telah membenci Allah Subhanahu wa taala dan dia jatuh kepada kekufuran. Meskipun dia sholat. Ya. Karena apa? Kadangkala orang sholat itu, ya kan, dia karena mungkin ya saya masuk Muslim nggak sholat gitu ya. Artinya dia masih melihat, masih memandang pandangan orang lain kepada dia gitu. Kalau nggak sholat terus gimana gitu kan? Bisa jadi dia sholatnya karena itu. Namun hatinya sudah benci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kufur. Tidak diragukan lagi ini adalah sebuah kekufuran. Ya, yang perlu di lakukan oleh orang ini adalah bertobat kepada Allah. Ya, minta maaf kepada Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ya. Walaupun Anda membawa dosa sebanyak buih lautan, Allah akan ampuni. Jadi, silakan kalau penanya bisa punya akses, punya kemampuan untuk menasihati, nasihati. Karena ini merupakan kekufuran yang serius, ya. Walaupun dia sholat, ya kalau dia sholat tapi ya yang namanya paradoks ya, dia sholat tapi dia benci kepada Allah, gimana dalam sholat itu saya bayanginnya gimana gitu ya, dia itu dalam sholat itu gimana gitu, seolah-olah dia tunduk kepada Allah tapi dia benci kepada Allah gitu ya. Jadi silahkan dinasihati agar dia bisa bertobat dan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustadz, apakah syirik kecil sama dosanya dengan maksiat, dan bagaimanakah tingkatan dengan syirik besar yang kekal di neraka dibandingkan dengan syirik kecil? Ya, syirik kecil itu termasuk kabiroh, termasuk dosa besar. Ya, jadi tapi syirik kecil juga bertingkat-tingkat. Ya, syirik dalam ucapan tidak sama dengan syirik dalam jimat misalnya. Ya, kalau dalam ucapan itu kan kata-katanya salah, tapi dia nggak bermaksud. Itu berbeda. Kalau misalnya dia kemudian syirik kecilnya itu menggantungkan jimat. Kalau menggantungkan jimat ada amalan hati ya, yang menyertai perbuatannya tersebut. Kalau syirik dalam lafaz kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia nggak tahu. Kadang-kadang dia nggak bermaksud. Ya. Kalau misalnya kayak gantung jimat kan berbeda. Dia ada tawakal kepada jimat tersebut. Ada rasa bergantung pada jimat. Dan amalan hati itu nilainya lebih besar daripada amalan badan. Ya. Sehingga tingkatan dalam syirik kecil pun itu juga bermacam-macam. Tapi sama-sama merupakan dosa besar ya, yang perlu kita waspadai. Ya, kalau dibilang ya syirik kecil bagian dari maksiat juga gitu ya. Dan maksiat juga bertingkat-tingkat. Ya kita tidak bisa samakan misalnya orang yang bersumpah dengan nama Allah itu lebih berat daripada berzina misalnya. Ya, tidak demikian. Ya, bersumpah dengan Allah itu enggak ada hukumannya. Ya, kalau berzina itu ada hukumannya. Kan gitu ya. Mencuri ada hukumannya. Jadi, walaupun dia dosa besar ya, tapi tentu tingkatannya berbeda. Ya, sesuai dengan ancaman yang Allah berikan kepada pelaku dosa tersebut. Ya, jadi kita jangan sampai kemudian wah, mending mencuri daripada bersumpah dengan selain nama Allah, ini juga terlalu berlebihan. Ya. Memang ada sebagian ucapan, misalnya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, yang mengatakan ya, berdusta tapi bersumpah dengan nama Allah itu lebih ringan daripada jujur tapi bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Ya. Tapi tidak bisa kemudian kita kiaskan dengan yang dosa-dosa besar yang memang dosa besar, misalnya membunuh, berzina dan lain sebagainya, maka tentu tingkatannya tidak sampai lebih besar daripada dosa-dosa tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Mohon izin bertanya di luar tema. Ustaz, banyak rekan-rekan ibu-ibu non-muslim jika menelepon saya mengucapkan Assalamualaikum. Apakah kita wajib menjawab salamnya tersebut ya, Ustaz? Ya, tidak wajib. Tapi kita jawab wa'alaika. Ya, wa'alaika saja sudah cukup dan boleh. Kalau wa'alaika boleh. Ya. Tapi kalau wa'alaikumussalam, boleh warahmatullahi wabarakatuh, enggak boleh. Ya. Itu mendoakan rahmat bagi mereka. Nah, itu enggak boleh. Ya. Kalau wa'alaikum masih boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.